بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن وله بعد قول الشيخ إمام الكبير أبو الحسن المسلم بن الحجاج أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري في صحيحه في كتاب الإيمان باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى بن أبي عمر ومحمد بن بشار جميعا عن الثقفي قال بن عمر قال بن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، ما بعد. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا وتقبلا. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. بركات الإمام مسلم رحمه الله dalam صحيح dalam كتاب الإيمان bab penjelasan beberapa perkara barang siapa yang ada dalam diri seorang dengannya dia akan mendapatkan manisnya iman. Ada beberapa perkara dalam diri seorang manakala terwujud maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Berkata Muslim rahimahullah hadatsana Ishaq bin Ibrahim wa Muhammad ibn Yahya bin Abi Umar telah memberitakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Yahya bin Abi Umrah bin Abi Umar dan Muhammad bin Bashar, seluruhnya mereka ya mengambil riwayat daripada As-Saqafi. Berkata Ibnu Abi Umar haddatsana Abdul Wahhab memberitakan kepada kami Abdul Wahhab dari Ayyub dari Abu Khilabah dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda thalathun man kunna fihi, tiga perkara yang terdapat dalam diri seorang wajada bihinna halawatul iman, dia akan merasakan dengannya manisnya iman. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, bila mana Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah, manakala dia mencintai seorang mencintainya hanya karena Allah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri, manakala dia tak suka benci kembali kepada kekufuran. Ba'da an anqadhahu Allah minhu, sebagaimana Allah telah menyelamatkan dia dari kekufuran. Kama yakrahu an yuqdhafa finnar, sebagaimana dia tak suka jika dia itu dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala. Hadis yang mulia ini berkata Imam Muslim berkata Imam An-Nawawi rahimahullah hadza haditsun azimun aslan min usulil Islam. Hadis ini betapa agungnya dan dia adalah bagian dari hadis-hadis yang merupakan prinsip dalam Islam. Qala ulama rahimahullah berkata ulama menafsirkan apa makna mendapatkan manisnya iman. Makna halawatil iman, makna seseorang mendapatkan manisnya iman adalah istilzadu ta'at, merasa lezat dengan segala macam bentuk perbuatan taat. menikmati perbuatan taat yang dilakukan. Inilah diantara bentuk manisnya iman. Manakala seorang melaksanakan aktivitas ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah, dia merasa lezat dengannya. Istilzadu ta'at. Efeknya adalah watahammulul masyaq, al-masyaqqat. Sehingga dia merasa ringan segala macam penderitaan, beban, kesulitan dalam mewujudkan perbuatan taat tersebut. Ya. Kita datang dari tempat yang jauh-jauh. Ada yang dari Batam Center, ada yang dari Tiban, macam-macam. Untuk datang kemari. Kita merasakan nikmat datang kemari. Tak berat. Sementara kalau orang memang berat untuk mendatangi kajian ini, meski bertetangga masjid tak akan datang kepadanya. Ya. Manakala kita merasa lezat dengan suatu aktivitas ketaatan, pastikan itu bagian daripada manisnya iman yang kita dapati. Sehingga menjadi ringan segala macam penderitaan untuk melakukan aktivitas tersebut. Ibadah haji bukan ibadah yang gampang. Ibadah haji ibadah yang sangat meletihkan. Luar biasa letihnya, jalan berpuluh-puluh kilometer. Ya, berbelas kilometer kita jalan. Tawaf, sa'i, melantar jumrah, kembali ke tenda. Tapi semuanya kita rasakan, walaupun letih, memang manusia pasti akan merasakan letih. Tapi merasa nikmat keletihan tersebut. Ini bagian daripada buah iman yang dirasakan seorang. Istirzadu ta'at. Di mana kalau kita merasakan sholat malam, nikmat. Ingin ditambah. Ya, kalau tidak memikirkan hal-hal lain, mungkin kita akan tambah sepanjang malam. Itu berarti ya, buah iman mulai kita rasakan. Tentunya merasakan buah iman ini, ya, tentunya tak sekaligus akan merasa nikmat. Perlahan-lahan, ya, dibiasakan lambat laun terasa berat, lambat laun menjadi kebiasaan, menjadi ringan, lambat laun menjadi kenikmatan. Ya, saya menceritakan untuk mendekatkan pemahaman, taqribul fahmi. Awal-awal saya ke Saudi itu, tiap pagi sarapan ada buah zaitun. Sekali makan buah zaitun, tak tahan. Ya, besok coba lagi. Masih juga tetap tidak menerima. Sehari, dua hari mulai. Satu habis, dua habis. Terus, lambat laun, nikmat. Minum yang namanya laban itu, fermentasi susu bukan mudah. Awal minum kita mau muntah. Ini susu basi yang diberikan. Padahal bukan susu basi, memang begitu dia. Ya, luar biasa rasanya di leher. Sehari, dua hari, tiga hari, setahun, dua tahun. Bahkan tidak merasa nikmat berbuka puasa tanpa laban. Begitu juga lah kira-kira dengan iman. Untuk merasakan manisnya enggak langsung dapat. Perlu perjuangan. Ya, perlu keistiqomahan. Ya. Dari keistiqomahan itu akan terlahir rasanya ya kenikmatan iman. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah, manisnya iman itu adalah istilzadu ta'at wa tahammulul masyaqqat. Merasa nikmat dengan berbuat ketaatan dan merasa ringan segala macam penderitaan untuk meraih ketaatan tersebut. Subhanallah. Karena besarnya harapan kita kepada Allah, besarnya cinta kepada Allah, semua menjadi ringan. Ya, untuk mendekatkan pemahaman bagaimana seorang kekasih yang begitu cinta kepada kekasihnya, segala macam penghalang untuk sampai kepada kekasihnya dianggapnya ringan. Meskipun jauh tempatnya, meski harus berjalan, meski akan merangkak, dia akan sampai. Begitulah perumpamaannya. وَتَحَمُّلُ الْمَشَقَّاتِ فِي رِضَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ. Semuanya dia lakukan, meski terasa berat, tapi menjadi ringan baginya, semua dalam rangka mencari ridha Allah dan mencari ridha Rasulnya. Salawatu Rabbi wassalamu alaihi. Kemudian, وَإِثَارُ ذَلِكَ عَلَى عَرْضِ الدُّنْيَا. Dengan berupaya untuk ya menjadikan segala macam bentuk kenikmatan dalam beribadah tersebut, ya segala penderitaan dalam ketaatan tersebut menjadi lebih diprioritaskannya, lebih diutamakannya daripada segala macam bentuk kenikmatan dunia dan gemerlapnya. Ya, kalau orang masih bercokot dalam hatinya kecintaan yang berat kepada dunia, berat untuk melaksanakan ibadah. meskipun azan memanggil dia untuk sholat, berat untuk mendatanginya. Kenapa? Sedang beraktivitas dalam dunianya, sedang berjual beli misalnya. Kalaupun dia pergi dengan ya memaksakan dirinya, dia akan datang juga ke masjid, ya. Tapi dengan perasaan yang tidak nikmat, ya, merasa harus kewajiban ditunaikan. Belum lagi dia merasakan nikmatnya sholat. Sampai ketika seorang merasa membutuhkannya, sangat butuh kepadanya, menyiapkan diri untuknya, ya, merindukan kedatangan waktunya dan seterusnya. Kemudian wa mahabbatul 'abdi rabbahu subhanahu wa ta'ala bi fi'li ta'atihi wa tarki mukhalafatihi. Yang mana diiringi dengan perasaan cinta kepada Rabb Allah tabaraka ta'ala. Ya, dengan itulah dia berbuat ketaatan kepada Allah, berusaha menjauhi segala yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika mahabbatu rasulih. Demikian pula sebabkan karena kecintaannya kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dimana dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini mirip dengan hadis yang sebelumnya. Dzaqa ta'mal iman, akan merasakan manisnya iman man radiya billahi rabban, yang ridha Allah sebagai Tuhannya, yang mengatur hidupnya. Ya, yang menciptakannya untuk beribadah kepadanya, yang memberikan kepadanya segala macam bentuk kenikmatan dari A hingga Z, menjaganya daripada segala macam keburukan dari A hingga Z. Ya, yang mencintainya lebih daripada ibu mencintai dirinya, dan ridha Muhammad sebagai Rasul, wabil Islam dinan, dan ridha Islam sebagai agama, wabi Muhammad dan Rasulan, dan Muhammad sebagai Rasul. Ya, inilah makna merasakan manisnya iman. Bagaimana Nabi tak dicintai? Dialah merupakan orang yang sempurna pada segala macam bentuk kebaikan. Kalaupun kita mendengarkan ada seorang dermawan satu kota, kita akan mencintainya. Orang yang dermawan, yang hatinya mulia, yang tawadhu, yang merendahkan dirinya, ya, kepada seluruh manusia, mencintai orang-orang fakir, orang miskin, kita akan mencintainya. Bahkan belum kita melihat orangnya pun, dari mendengarkan sifatnya kita mencintainya. Ya, kita bisa mencintai seorang walaupun tak melihatnya, tak pernah berjumpa dengan. Jadi mana? Dari keterangan tentang sifat-sifatnya, ya, dan seterusnya. Bagaimana dengan Allah Jalla fi'ula? Bagaimana dengan Rasulullah, seorang yang mulia, salawatu Rabbi wa salamu alaihi, sempurna akhlaknya, sempurna kepribadiannya, sempurna kebaikannya. Inginkan untuk kita kebaikan selalu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang benar-benar kepada kalian seorang Rasul dari jenis kalian, dari diri kalian. Azizun alaihi ma'anittum, sulit baginya apa-apa yang memberatkan kalian. Harisun alaikum, betapa inginnya dia keberuntungan untuk kalian. Bil mu'minina ra'ufur rahim, betapa lemah lembutnya dia kepada orang-orang beriman. Datang seorang Arab Badui dari belakang ketika dia sedang berjalan, tiba-tiba menarik Nabi yang mulia SAW dari arah belakang, sehingga ketika itu berbekaslah, ya, ini dampak daripada kerasnya tarikannya di leher Nabi SAW, baju Nabi yang keras ujungnya. Ya, kemudian dia berkata, ya Muhammad, memanggil dengan seruan, ya Muhammad, ey Muhammad. Bayangkan, seorang Rasul Rabbul Alamin, ya Muhammad, wahai Muhammad. Dari belakang ditarik sehingga Nabi SAW seketika harus menghadap ke dia, kemudian dipanggil dengan seruan, ya Muhammad. Kemudian berkata lagi, a'tini min malillahi ladhi indak, berikan saya harta yang ada padamu yang Allah berikan. Nabi melihat, menoleh ke arahnya, kemudian Nabi pun tertawa. Nabi berkata kepada sahabat-sahabatnya, berikan kepadanya apa yang ada pada kita, salawatu Rabbi wa salam alaih. Kita saja bayangkan kalau diri kita demikian, ada orang dari belakang menarik kerah baju kita, subhanallah, sehingga kita terseret, sehingga kita harus, ya, menoleh ke dia, kemudian berkata, hei, kau berikan uangmu, kira-kira apa yang kita lakukan? Mungkin dah kena jotos. Tapi Nabi yang mulia SAW, ya, betapa lembutnya Nabi SAW, salawatu Rabbi wassalamu alaih. Karena itulah tak heran jika Nabi SAW itu dicintai oleh sahabat-sahabatnya. Ya, bahkan bukan hanya makhluk berupa manusia yang bernyawa yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang tak bernyawa pun, yang tak berakal pun mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seekor unta yang begitu marahnya kepada tuannya karena disiksa, disuruh kerja yang banyak, diberi makan yang sedikit, marah bagaikan anjing gila, membuat seluruh orang-orang ketakutan mendekatnya. Datanglah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam kepada unta tersebut. Sahabat ingatkan Nabi, ya Rasulullah, unta ini sudah berubah perangainya, ganas, buas liar. Nabi mendatangi unta tersebut, maka sang unta seketika merunduk kepada Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengusap kepalanya, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka, wahai kaum muslimin, ini unta milik siapa? Kata mereka, ya Rasulullah, unta milik si fulan, dari salah seorang pemuda Ansar. Unta ini mengadu kepadaku, banyak sekali kerja dibebankan kepadanya, min kathratil kulaf wa qillatil alab, sementara sedikit yang diberikan kepadanya dari makanan. Dipres kerja setengah mati, diberikan sedikit makanan. Ya, bahkan orang-orang dikerja paksa, diberi sedikit makan saja. Subhanallah. Maka lihatlah betapa unta tersebut merunduk kepada Nabi, melapor kepada Nabi, dia dizalimi oleh manusia. Ya, lihatlah bagaimana dia menjadi jinak kepada Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia senantiasa kalau berbicara di hadapan sahabat, sebelum dibuatkan mimbar, berada Nabi di atas satu tunggul pohon kurma yang sudah lama. Ya, maka ketika salah seorang perempuan Ansar berkata, ya Rasulullah, bagaimana jika aku buatkan untukmu mimbar yang engkau bisa ya berbicara di atasnya? Kata Nabi, silakan. Dibuatlah mimbar, mimbar pun jadi. Nabi yang mulia salam-salam meninggalkan tunggul tersebut, naiklah Nabi ke atas mimbar baru. Maka seluruh sahabat, semua sahabat mendengar tunggul itu menangis, ya, karena berpisah dengan Nabi salam-salam, ditinggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi harus turun daripada ya daripada mimbarnya, dan Nabi datang kepada tunggul tersebut, membujuknya sebagaimana membujuk anak kecil hingga unta, sehingga tunggul itu pun diam. Ini yang tak bernyawa, yang tak berperasaan, lebih peka daripada manusia. Ya, bagaimana kita tak cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sementara gunung batu yang keras semacam Uhud mencintai Nabi kita? Berkata Rasulullah, hadza jabal Uhud, hadza Uhudun yuhibbuna, ini gunung Uhud mencintai kita, wa nuhibbuhu, kita pun mencintainya. Ini menunjukkan efek daripada ketaatan seseorang sehingga dia dicintai oleh makhluk. Bukan hanya Allah mencintainya, bahkan makhluk sekitarnya merasa nyaman dengannya, tentram dengannya. Ini buah daripada keberkahan taat. Kalau kita menjadi ahli taat, semua yang dekat kita menjadi berkah dengan ketaatan kita. Istri, anak, tetangga, teman, sahabat, dimanapun akan mendatangkan keberkahan. Ini buah daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, akhirnya kita memperoleh cinta Allah dan cinta manusia. Jadi layak Rasulullah SAW mencintai, karena beliau adalah pemilik kesempurnaan sifat-sifat manusia yang ada pada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka tentunya untuk membesarkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, hendaklah kita mengetahui bagaimana beliau, perjuangan beliau dalam menegakkan dakwah, menyebarkan Islam, sepak terjang beliau, akhlak beliau, budi pekerti beliau. Ya, tentunya itu membutuhkan proses ilmu, belajar, mempelajari sunnah-sunnah beliau, sehingga segala sesuatu yang terkecil pun kita berusaha belajar bagaimana Nabi melakukannya salawatu Rabbi wassalamu alaihi. Ya, maka inilah buah daripada kecintaan tersebut. Kita akan merasakan manisnya segala macam bentuk ketaatan, ringannya segala macam bentuk kesulitan dalam beribadah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka mencintai Allah dan mencintai Rasulnya yang mulia Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah ketika kita mampu membina hubungan dengan manusia, bermuamalah dengan manusia, mencari teman di antara sama manusia, motivasinya hanyalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mencintainya bukan karena dunia. Banyak orang-orang itu ada tendensi ketika mendekati seseorang, tendensi dunianya. Ada tendensi ketika mencintai seseorang, berkhidmat kepadanya, ada sesuatu yang diharapkan daripadanya, dan ini adalah merupakan perkara yang menyakitkan. Ya, Hendaklah seorang membangun ya muamalatnya dengan sesama sahabat-sahabatnya murni hanya karena Allah, karena cinta kepada Allah. Dia ahlu ta'at, dia orang-orang baik, Allah mencintainya, kita pun mencintainya, bukan karena sesuatu yang ada padanya yang diharapkan. Alangkah sulitnya zaman ini orang bermuamalah orang lainnya kecuali ada sesuatu diharapkan daripada perkara-perkara dunianya. Subhanallah, kadang-kadang menempel perkara-perkara agama, dibawa-bawa perkara agama padahal di badannya ada kepentingan-kepentingan dunianya. Itulah agama sebagai jalan untuk meraih kepentingan dunia. Dan itu lebih teruk, lebih musibah lagi mendapatkan ya dunia dengan jalan agama. Allah musta'an, berat. Ya. Maka hendaklah seseorang berupaya memurnikan kecintaannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tak ada kepentingan. Ya, sama sekali kadang-kadang berkawan dengan sifat kenapa? Ya dia tajir, karena ada sesuatu. Kenapa dengan dia? Dia ustaz, banyak pengikutnya, banyak jemaahnya. Kayaknya lancar kalau berbisnis dengannya. Dia market kita. Ya, dia yang akan menyebarkan iklan untuk perusahaan kita. Subhanallah. Berteman dengan ustaz untuk dijual namanya. Macam-macam. Ya, semua ini tidak ikhlas. Ikhlas adalah manakala seorang mencintai seorang karena kebaikannya, ketaatannya, bukan karena urusan dunianya. Ya. Berapa mahalnya nama-nama ustaz dijual? Kadang-kadang disalahgunakan di banyak orang. Ya, ini menunjukkan dia tak murni dalam bermuamalah dengan manusia. Allah musta'an. Yang ketiga adalah manakala dia benci kepada kekufuran. Tak akan pernah seorang mencapai nikmat iman sampai benci kepada kekufuran kaum kafirin, kepada kemusyrikan kaum musyrikin. Benci sebenci-bencinya. Ya. Kebencian yang begitu dahsyat sebagaimana dibenci sekiranya dia dibakar di neraka. Kebencian, ya. Bagaimana dia tak suka bila mana dia dibakar dalam api. Dalam diri seorang yang tak terdapat kebencian kepada kesyirikan kaum musyrikin, kepada berhala-berhala mereka, kepada tuhan-tuhan mereka, tak mungkin dia akan meraih manisnya iman. Ya. Seorang akan merasakan manisnya iman ketika dia mampu secara utuh membenci kemusyrikan, simbol-simbol kekufuran kaum musyrikin, kaum kafirin, sebenci-bencinya. Tapi kebencian itu tidak membuat mereka berbuat zalim. Tetap dalam bab muamalat mereka berbuat adil, menegakkan keadilan. Ya, subhanallah. Mereka tetap adil dalam menegakkan keadilan dalam bermuamalah, meski mereka begitu benci. Ya, salah seorang sahabat Nabi SAW mau disuap oleh kaum Yahudi dalam memungut zakat. Atau dalam mengoreksi, melihat, mengecek kembali ya panen kurma-kurma mereka yang ada di negeri Khaybar sesuai tidak. Maka dia berkata, demi Allah, kalian orang paling kubenci di muka bumi ini, tapi hal itu tidak membuat aku mau menzalimi kalian. Ya, selama kita tidak memiliki sikap ini, apalagi menyamakan semua agama. Semua agama itu baik. Semua pemeluk agama masuk surga, lebih teruk lagi, lebih kacau balau lagi. Semua pemeluk agama itu pasti masuk surga kalau dia taat. Ini hancur, kacau balau akidahnya. Ya. Tak akan mungkin orang semacam ini mendapatkan manusia iman ketika memandang semua agama itu sama. Semua Tuhan itu sama. Tak akan mungkin dia merasakan manusia iman. Ini munafik. Jika dia mengaku beragama Islam, ini orang munafik. Ya. Mencari muka kepada seluruh umat-umat beragama. Ini ciri-ciri orang munafik. Kadang-kadang karena kepentingan dunianya, kepentingan politik. Ya. Ini tidak akan mungkin mereka mendapatkan manusia iman. Masuk ke rumah-rumah ibadah mereka, ikut bersama-sama merayakan perayaan-perayaan hari raya mereka. Ini orang munafik. Mustahil dalam diri terdapat kemanisan iman dia rasakan. Mustahil. Ini orang cari untung dengan menjual agama. Allah musta'an. Naam, Ustaz. Qala haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar qala حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان من كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن قذه الله من. نعم. Adapun riwayat lainnya, Imam Muslim menyebutkan jalur yang lain, tapi tetap dari sahabat Anas. Rasulullah bersabda, "Thalathun man kunna fihi." Tiga perkara barang siapa yang terdapat di dalam dirinya, wajada ta'mal iman, dia akan merasakan manisnya iman. Man kana yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Barang siapa yang mencintai seorang, tidaklah dia mencintainya kecuali hanya karena Allah. Tak ada tendensi apapun juga. Ya. Tak ada kepentingan apapun juga, karena dia tak berharap dunia mereka, tak berharap apa yang ada pada mereka. Inilah orang yang paling merdeka, adalah orang yang tak pernah berharap kepada makhluk, hanya berharap kepada manusia, hanya berharap kepada Allah Rabbul Alamin. Kedua, man kana yuhib, kedua, wa man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Barang siapa ya Allah dan Rasulnya lebih dicintai olehnya daripada segala-galanya. Dan hal ini mudah diucapkan, berat dalam penerapan. Kadang-kadang hawa nafsu kita mengalahkan agama kita. Ya, syahwat kita mengalahkan agama kita, mengalahkan apa yang Allah inginkan, apa yang Allah ridhai, apa yang Allah cintai. Apa yang mengalahkannya? Syahwat kita. Ketika seorang bermaksiat, tahu dia Allah melihatnya, tapi tak bermaksiat, menunjukkan kalah ketika itu Allah SWT. Lebih besar syahwatnya, lebih diikutinya syahwatnya, lebih diturutinya syahwatnya. Ya. Orang semacam ini bagaimana akan merasakan manusia iman, manakala lebih besar ketakutannya kepada manusia daripada ketakutannya kepada Allah Jalla wa'ala. Mustahil kan dapat manusia iman. Ya. Berikutnya kata beliau, waman kana anil kafinar. Yang ketiga adalah siapa yang dia itu lebih mengutamakan, lebih memilih dibakar saja di api. Tahabbulah itu lebih disukainya. Min anirjiah fil kufri, daripada harus kembali kepada kekafiran. Ba'daan anqadahu Allah minhu, setelah Allah selamatkan daripada kufuran. Disuruh pilih. Ini kau kalau tak mau kembali kepada agama lamamu, kau dibakar. Dia pilih dibakar. Orang yang sudah sampai kepada seperti ini, tingkat keimanannya, dia akan merasakan manisnya iman. Dia lebih memilih Islam daripada dunia sisinya, daripada nyawanya. Semuanya menjadi murah di hadapannya demi mahalnya agama. Nyawanya pun menjadi murah baginya demi mahalnya agama. Mahalnya keridhaan Allah tabaraka ta'ala. Lebih memilih dia dibakar saja daripada harus kembali kepada agama lamanya. Naam. Qala haddatsana Ishaq bin Mansur. Qala anba'ana Nadr bin Shumail. Qala anba'ana Hammad an Thabit an Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binahwi hadithihim ghairu annahu qala min an yarji'a yahudiyan aw nasraniyan. Naam. Dalil lainnya yang didatangkan Imam Muslim rahimahullah tetap dari sahabat Anas. Dengan berbedanya perawi-perawinya, ini menunjukkan hadis ini begitu kuat, banyak jalur-jalurnya. Dan satu jalur dengan lain kadang-kadang berbeda sedikit redaksi, tapi maknanya sama. Menunjukkan memang ini benar adanya. Dengan redaksi min an yarji'a yahudiyan, dia lebih baik dibakar dalam api neraka daripada dia harus kembali kepada agama Yahudinya. Min an yarji'a yahudiyan aw nasraniyan, atau kembali kepada agama Nasraninya. Jika dihadapkan pada dua pilihan, antara mati dibakar atau kembali murtad, dia pilih mati dibakar. Bagaimana kisah Ashabul Ukhdud yang termuat dalam Quran, kutila Ashabul Ukhdud, terbunuhlah orang-orang di parit an-nari dzatil waqud, manakala api melahap-lahap menjilat-jilat, idhum 'alaiha qu'ud. Ya, sementara orang-orang kafir duduk melihat adegan yang mereka lakukan. Peristiwa ini terjadi di mana? Di Yaman. Manakala ya salah seorang raja Yahudi begitu geramnya tersebar agama Nasara, dan raja tersebut, raja yang telah tersesat, ya menggelincirkan manusia agar menyembahnya, ya dengan berkat yakni dai, seorang dai, akhirnya semua mereka beriman. Maka raja marah, maka raja siapkan parit besar, yang tak mau kembali kepada agama lamanya akan dibakar. Satu negeri semuanya itu mati dibakar. Ada satu orang berhasil lari, yang lari ke negeri Habasyah, dia laporkan kepada Raja Najasyi. Maka ketika itu Habasyah marah besar, mereka datang, diperangilah, habislah raja ini. Dengan itu habislah Yahudi di Yaman, berkembanglah agama Nasara. Sebelum datangnya Nabi, sebelum datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai pada masa Abraha. Abraha adalah merupakan raja kecil yang pimpinannya berada di Habasyah, beragama Nasara. Dia buat gereja yang super besar untuk mengalahkan Ka'bah. Orang-orang Arab dia perintahkan untuk datang sana, beragama Nasara, pindah agama, beribadah ke gereja yang dia buat yang begitu besarnya. Bangsa Arab marah, mereka merasa terhina, mereka kotori rumah ibadah tersebut dengan tinja-tinja mereka. Raja Abraha pun marah, dia kerahkan pasukan yang begitu besar dengan gajah-gajah yang besar, sehingga terjadilah peristiwa penghancuran Ka'bah. Namun belum sampai kepada tujuan, gajah-gajah tak mau melanjutkan perjalanan. Kemudian Allah kirimkan burung ababil, Allah binasakan mereka semua, sebagaimana termuat dalam surat Al-Fil. Ya, demikianlah kajian kita pagi hari ini. Terpadahkan sampai di sini. Semoga besok kita lanjutkan kepada ya, judul yang baru. Ya, judul besok, kewajiban untuk mencintai Rasulullah lebih daripada kecintaan terhadap segala sesuatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.